Jika kami bersama, nyalakan tanda bahaya. Jika kami berpesta, hening akan terpecah. Aku, dia, dan mereka, memang kita memang beda. Tak perlu berpura-pura, memang begini adanya. Dan kami di sini akan terus selalu.